gerakan logika sehatku. Sadari semua permainan ini hanya akan banyak melukai perasaan. Aku dan kamu tak mampu lagi tuh mengelak. Kisah cinta ini harus segera kita akhiri. Maafkan, maafkan aku, sungguh ku tak punya daya untuk mendukung. Terlalu mencintainya. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Seketika ku sadari semua permainan ini hanya akan banyak melukai perasaan. Aku dan kamu tak mampu lagi tuh mengelak. Kisah cinta ini harus segera kita akhiri. Maafkan, maafkan aku, sungguh ku tak punya daya untuk menjua. Tuh hianati cinta miliknya. Pergilah, pergilah, bawa saja semua kesemuan yang kau tawarkan. Maafkan aku terlalu mencintainya. Aku terlalu mencintainya.